dilakukan oleh bapak-bapak sekalian, yaitu ibadah haji. Dan judul kitabnya adalah Tafsir Nasik bi Ahkam al-Manasik ala dhawil kitabi wa sunnah wal ma'furi ala sahabah, yang artinya kurang lebih pengajaran kepada orang yang akan melakukan ibadah haji dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan apa yang datang dari sahabat. Artinya di dalam kitab ini beliau hafizahullah ingin mengajarkan kepada para jamaah haji sekalian bagaimana cara berhaji sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan juga yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita sini, atau sebelum kita berbicara tentang kitab, saya perkenalkan tentang Syekh terlebih dahulu. Nama beliau seperti yang sudah saya sampaikan adalah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Dilahirkan pada tahun 1353 Hijriah. Dan kita sekarang pada tahun 1438, jadi kurang lebih ya umur beliau adalah 86 tahun atau 85 tahun. Dan beliau dilahirkan di sebuah daerah di dekat Riyadh, yaitu di daerah Zulfi. Kemudian setelah mencapai dewasa, maka beliau menuntut ilmu agama. Kemudian dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dengan syekh-syekh yang masyhur dan dikenal dengan keilmuannya, seperti Syekh Bin Baz rahimahullah, dan belajar dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syafi'i, seorang ahli tafsir, juga termasuk ulama kota Madinah, dan belajar dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz, dan juga ulama-ulama yang lain. Dan dikenal beliau sebagai seorang ulama yang memiliki perhatian tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, dan bahkan sampai sekarang beliau mengajar di Masjid Nabawi ini, dan kebanyakan pelajaran-pelajaran beliau adalah berkaitan dengan hadis, menerangkan kutubus sittah dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, dan juga An-Nasa'i. Demikian pula memiliki perhatian tentang masalah fikih, dan beliau sempat menjadi rektor di kampus kita, yaitu Universitas Islam Madinah, atau dalam bahasa Arabnya Al-Jami'atul Islamiyah, dan sudah bertahun-tahun mengajar di Masjid Nabawi, dan telah belajar di tangan beliau para asatidzah, para masyayikh. Dan karangan beliau cukup banyak, dan beliau termasuk orang yang rajin menulis. Dan di antara karangannya adalah kitab yang seolah akan kita pelajari. Demikian pula di sana ada kutayi beliau, Ishruna Hadithan min Hadith al-Bukhari, Ishruna Hadithan min Sahih al-Muslim. Dan beliau punya kutayib Qadulul Madinah, dan juga kitab-kitab yang lain yang sangat bermanfaat dan telah diambil manfaatnya oleh para tulabul ilm, para penuntut ilmu, dan juga para masyayikh. Dan beliau dikenal sebagai seorang ulama yang warak dan memiliki zuhud. Dan di antara zuhudnya beliau, di antara waraknya beliau, dan contoh di sini banyak. Dan ini harusnya yang kita tiru bersama. Ketika beliau menjadi seorang rektor dan pemimpin tertinggi di dalam sebuah kampus, maka beliau dikenal sebagai seorang yang sangat berhati-hati dengan harta atau inventaris yang merupakan kekhususan kampus. Artinya beliau sangat membedakan antara keperluan pribadi dengan keperluan kampus. Dan di antara cerita yang tersebar bahwasanya beliau apabila ingin menulis sesuatu dan itu berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti misalnya menulis nomor telepon atau yang lain, maka beliau tidak mau menggunakan kertas yang merupakan milik kampus. Tidak mau menggunakan kertas yang merupakan milik kampus. Ini di antara orang yang beli. Kemudian di antara cerita yang menunjukkan tentang zuhudnya beliau, beliau dahulu dijemput dan juga diantar dengan menggunakan mobil kampus. Apabila beliau dijemput dan juga diantar dengan mobil kampus, ya baik dari rumah beliau maupun menuju kampus, maka tidak pernah beliau mampir ya di perjalanan untuk keperluan pribadinya, karena beliau sedang dalam keadaan tugas, sehingga menggunakan mobil tersebut benar-benar untuk tugas, tidak mampir ke toko atau untuk keperluan pribadinya. Ini adalah cerita dari sopir pribadinya, tidak pernah beliau menggunakan mobil kampus untuk keperluan pribadinya. Dan di antara waraknya beliau, tidak pernah beliau menerima hadiah dari muridnya. Banyak di antara murid beliau, rahimahullah, hafizahullah, yang cinta dengan beliau dan senang dengan beliau dan merasa berterima kasih dengan ilmu beliau. Banyak di antara mereka yang ingin memberikan hadiah, baik berupa buku atau berupa yang lain. Tapi beliau, hafizahullah, tidak pernah menerima hadiah dari muridnya. Dan ini yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dan berapa kali beliau ditanya tentang hukum seorang murid memberikan hadiah kepada gurunya, maka beliau mengatakan bahwa ini adalah tidak diperbolehkan dan masuk di dalam hadis Nabi SAW, hadiyatul ummal ghulul. Hadiah kepada orang yang bekerja atau seorang pegawai adalah termasuk ghulul. Dan ghulul adalah termasuk harta yang diharamkan. Karena beliau sudah digaji oleh pemerintah, oleh penguasa sebagai seorang guru, memang kewajibannya untuk mengajarkan kepada muridnya, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan hadiah dari muridnya, karena memang sudah kewajiban dia dan dia dibayar oleh pemerintah untuk mengajar kepada murid-muridnya. Dan di antara kedisiplinan beliau ketika beliau menjadi seorang rektor, beliau senantiasa menjadi orang yang pertama kali datang ke kampus, bahkan beliau yang membuka pintu kampus dan orang yang terakhir kali meninggalkan kampus. Ini adalah termasuk ya contoh dan teladan ketika seseorang menjadi seorang pemimpin dan dia dicontoh oleh orang yang berada di bawahnya. Beliau hafizahullah senantiasa menjaga waktunya, menjadi orang yang pertama kali datang dan orang yang terakhir kali keluar dari kampus. Ini adalah sebagian dari biografi beliau hafizahullah, dan sampai sekarang beliau masih mengajar. Kalau kita ingin bertemu, ya beliau mengajar pintu nomor 5. Jadi kalau kita masuk dari pintu nomor 5, pintu Kuba, lurus, maka kita akan dapatkan ya dars beliau, ya halaman beliau di sana. Apalagi di musim haji seperti ini, ya beliau juga mengajar. Dan biasanya fokus tentang masalah manasikul hajj dan juga tentang bagaimana cara berziarah di Masjid Nabawi. Dan insyaallah ya kita akan bersama-sama mempelajari salah satu di antara karya beliau ini yang sangat bermanfaat, yang berjudul Tafsirun Nasik fi Ahkamil Manasik ala Dhu'il Kitabi wa Sunnah wal Ma'fu'i An-Sahabah. Sekali lagi, kitab ini adalah berkaitan dengan masalah haji. Dan di dalam kitab ini beliau hafizahullah menerangkan secara terperinci tetapi juga tidak terlalu panjang hal-hal yang penting yang hendaknya diketahui oleh seorang jemaah haji. Mulai dari mukaddimah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang adab dan juga akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang jemaah ketika dia melakukan ibadah haji maupun umrah. Kemudian beliau sebutkan tentang keutamaan haji dan juga umrah, kewajiban haji dan juga umrah, syarat-syarat haji dan umrah, rukun-rukun haji dan umrah, kewajiban haji dan umrah, apa yang sunnah yang dianjurkan ketika haji dan umrah. Kemudian beliau berbicara tentang masalah miqat, berbicara tentang hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana cara melakukan haji dan umrah secara global. Kemudian setelah itu beliau memperinci masing-masing dari amalan-amalan haji dan juga umrah. Dan kelebihan kitab ini, bapak-bapak sekalian, beliau sangat perhatian tentang masalah dalil. Perhatian tentang masalah dalil. Setiap kali menyebutkan masalah, maka beliau sebutkan dalil dan berusaha untuk mencari dalil yang sahih, mencari hadis yang sahih. Demikian pula di antara kelebihannya, ia berusaha untuk mendatangkan akar-akar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti akar para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka adalah contoh kita di dalam beragama, contoh kita di dalam beribadah. Dan buku ini pertama kali dicetak pada tahun 1428 Hijriah. Pertama kali dicetak pada tahun 1428 Hijriah. Kita sekarang pada tahun berapa? 1438. Jadi sudah 10 tahun. Dan beliau menulis kitab ini selesai pada tahun 1428. Dan sebelumnya yang kita sering mendengar yang beliau menyampaikan tentang masalah manasik, yang khususnya ketika musim haji ini yang beliau sering fokuskan adalah masalah manasik, diulang-ulang sama beliau hafizahullah. Sudah selesai manasiknya, diulang lagi. Selesai manasiknya, diulang lagi dan seterusnya. Dan baru yang keluar sebuah buku itu pada tahun 1428 Hijriah. Dan ini sudah cetakan yang ke-9, dicetak pada tahun 1436. Dan insya Allah tahun ini akan ada cetakan yang baru. Baik, hari ini insya Allah akan kita mulai dengan mukaddimah. Dan cara kita mempelajari kitab ini, yang pertama akan saya bacakan ucapan Syekh Hafizahullah di dalam kitabnya. Kemudian akan kita terjemahkan. Kemudian setelah itu apabila ada yang perlu dikomentari atau diberikan taklid, maka akan kita berikan taklid. Tapi apabila sudah jelas, maka akan kita lanjutkan. Dan kita berharap yang kitab ini bisa diselesaikan yang sebelum datangnya haji. Dan kurang lebih di depan kita ada waktu sekitar 25 hari. Ya, sekitar 25 hari, sekarang tanggal 10, Dzulqa'dah. Dan mungkin pelajaran terakhir atau pertemuan terakhir adalah pada tanggal 5 Dzulhijjah. Di dalam waktu 25 hari kita harapkan bisa menyelesaikan kitab yang bermanfaat ini. Dan kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah SWT memudahkan urusan kita semuanya. Kemudian pelajaran di pagi hari, yaitu di waktu subuh ini, dimulai setelah salat subuh langsung setiap hari insya Allah, dan tidak ada liburnya. Kemudian akan kita tinggal ya 15 menit setelah terbitnya matahari. Ya kita tinggal 15 menit setelah terbitnya matahari. Dan matahari terbit ya hari ini jam 5 lebih 50 menit. Sholat akan selesai darasnya atau pelajarannya jam 6 lebih 5 menit. Ya jam 6 lebih 5 menit. Dan insyaallah akan kita berikan kesempatan bagi bapak-bapak sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Dan cara mengajukan pertanyaan seperti biasanya adalah ditulis dengan kertas, ya, kemudian dengan tulisan yang jelas, kemudian diharapkan menulis nama dan juga asalnya. Ya, diharapkan menulis nama dan juga asalnya. Kemudian disampaikan ke depan, dan insyaallah di depan ada saudara-saudara kita yang siap ya mengumpulkan dan merapikan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang berulang, maka kita mencukupkan dengan satu pertanyaan, ya. Dan sekali lagi ditulis pertanyaannya dengan jelas. Baik, langsung kita masuk pada pembahasan kitab ini. Berkata Syekh Abdul Muhsin bin Hawad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah di dalam kitabnya Tafsir Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhawi al-kitab wa sunnah wal ma'thuri 'an as-sahabah, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim muqaddimatun alhamdulillah al-malikil quddus salam faradha al-fara'idha wa ahkama al-ahkama atamma ihkamin وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. Lima katakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Muqaddimah, pembukaan, segala puji bagi Allah Al-Malik yang Maha Menguasai, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Memberikan Keselamatan, yang telah mewajibkan kewajiban-kewajiban dan telah mengokohkan hukum-hukum dan telah menjadikan haji ke Baitullah Al-Haram sebagai salah satu di antara rukun-rukun Islam dan di antara bangunan-bangunan yang besar di dalam agama Islam. Kemudian beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul fadli wal i'am wal jalali wal ikram, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya yang memiliki karunia dan memiliki kenikmatan, wal jalali dan memiliki kebesaran, wal ikram dan memiliki kemuliaan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qudwatul uswatul imam haqqal imam, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya, beliau adalah qudwah, beliau adalah teladan dan contoh, dan beliau adalah imam pemimpin, haqqal imam sebenar-benar pemimpin, afdhalu man shalla wa tasaddaqa wa hajja wa i'tamara wa shoma, dan beliau adalah orang yang terbaik di dalam melakukan sholat dan juga bersedekah, melakukan haji, melakukan umrah dan juga melakukan puasa. Kemudian beliau mengatakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi syurafa al-kiram wa ala ashabihi hudatil anami wa masabihin dhalami وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيف القلوب طيب الكلام. Kemudian beliau mengatakan ya Allah, berikanlah salawat dan salam dan berkailah kepada beliau dan juga keluarga beliau yang mulia, dan berikanlah salawat dan salam kepada para sahabatnya yang mereka memberikan petunjuk kepada manusia dan menerangi kegelapan, dan juga berikanlah salawat kepada orang-orang yang datang setelah mereka, yang mereka berjalan di atas jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah orang yang bersih hatinya dan baik ucapannya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mengatakan, menyebutkan firman Allah yang artinya, yang mereka itu orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan juga dosa orang-orang atau saudara-saudara kami sebelum kami, yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghil, yaitu perasaan yang tidak baik kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyantun dan juga maha penyayang. Ini adalah awal dari mukadimah yang dia sampaikan, yang isinya adalah ujian kepada Allah Azza wa Jal, kemudian juga syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Kemudian disebutkan oleh beliau di dalam yang awal dari mukadimah ini adalah salawat dan salam untuk Rasulullah, keluarga beliau dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhu. Ini adalah cara yang dilakukan oleh para ulama di dalam menulis kitab, yang biasanya di mukadimahnya mereka menyebutkan hamdalah, kemudian juga menyebutkan dua kalimat syahadat dan juga menyebutkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa beliau juga mendoakan kepada orang-orang yang datang setelah para sahabat, yang mereka berusaha untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka berdoa di dalam doanya dengan doa yang baik sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi. Dan setelah itu beliau mengatakan hafizahullah amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inna minal ma'lum ladal khasi wal 'am min ahli al-islam anna a'zama ni'matin an'ama Allahu biha 'ala al-thaqalain al-jinni wal insi fi akhir az-zaman an ba'atha fihim rasulahu al-karima Muhammadan alaihi afdalus salati wa atammu at-taslim. Beliau mengatakan, adapun setelah itu, maka termasuk sesuatu yang ma'ruf, termasuk sesuatu yang diketahui, baik bagi orang yang khusus maupun orang yang umum, min ahlil Islam, dari orang-orang Islam. Maksudnya adalah baik orang yang awam maupun orang-orang yang para penuntut ilmu, demikian pula para ulama, sesuatu yang maklum atas mereka semuanya, bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada at-taqalain, maksudnya adalah jin dan juga manusia, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada jin dan manusia fi akhir zaman, di zaman yang akhir, di akhir zaman seperti ini, adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ikhrajihim bihi min adh-dhulumati ila an-nur wa hidayatihim ila siratil mustaqim. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan mereka, yaitu jin dan juga manusia, dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan menuju cahaya, dan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Fadalla ummatahu ala kulli khair wa haddaraha min kulli syarr wa ballagha al-balagh al-mubin. Dan beliau mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada umatnya kepada seluruh kebaikan dan telah memperingatkan kepada mereka dari seluruh kejelekan. Wa ballagha al-balaghal mubin, dan beliau telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Beliau ingin menjelaskan hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, bahwasanya di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, bapak-bapak sekalian, adalah diutusnya Rasulullah SAW. Ini adalah karunia dan anugerah yang besar, baik kepada jin dan juga manusia, diutus Rasulullah SAW kepada kita semua untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Karena manusia apabila tidak dapatkan hidayah dari Allah, mereka dalam keadaan sesat, dalam keadaan gelap, baik kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat. Dan kita bisa bayangkan bagaimana seseorang apabila dalam atau di sebuah tempat dan di situ tidak ada cahaya sama sekali. Bagaimana apabila seseorang berada di sebuah tempat tidak ada cahaya sama sekali, baik di atasnya, di depannya, di samping kanan dan juga kirinya, dia tidak melihat cahaya, yang ada adalah kegelapan. Maka dia tidak bisa bergerak dan tidak tahu kemana arahnya dan bingung apa yang akan dia lakukan. Tidak tahu apa yang ada di depannya, apakah itu bahaya atau tidak. Kalau dia melangkah ke belakang, takut di sana ada lubang. Melangkah ke kanan atau ke kiri, takut di sana ada bahaya. Ini adalah keadaan seseorang yang berada di sebuah tempat yang gelap, yang tidak ada cahaya sama sekali. Ketika datang cahaya, meskipun itu sedikit, dan dia mengetahui apa yang ada di sekitarnya, maka di situ ada kenikmatan yang luar biasa. Sehingga dia bisa tahu apa yang harus dilakukan, kemana dia melangkah, dan apa yang harus dia amalkan. Demikian perumpamaan Rasulullah SAW diutus kepada manusia, dan manusia dalam keadaan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, dalam keadaan mereka bingung. Maka Allah SWT mengutus Rasulullah SAW sebagai karunia dan juga anugerah bagi seluruh manusia. Li ikhrajihim minal dhulumati ila nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah SWT mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah SWT telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka rasul dari kalangan mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga sunnah. Dan dahulu mereka adalah orang-orang yang berada di atas kesesatan yang nyata. Ini adalah nikmat dan juga anugerah. Dan beliau mengatakan di dalam kitab ini, fadalla ummatahu ala kulli khair. Maka Nabi SAW menunjukkan umatnya kepada seluruh kebaikan. Menunjukkan umatnya kepada seluruh kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali beliau SAW menunjukkan kebaikan tersebut kepada kita semua. Wa haddaraha min kulli syar. Dan beliau mengingatkan umatnya dari seluruh kejelekan. Kebaikan yang beliau tahu, beliau sampaikan kepada umat. Dan kejelekan yang beliau tahu, maka beliau peringatkan kejelekan tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu khayra ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali wajib baginya untuk menerangkan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu. Kalau dia tahu ada amal saleh, ada ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, mendekatkan umat kepada Allah SWT, maka pasti beliau sampaikan kepada umat. Tidak mungkin seorang nabi menyembunyikan sebuah ibadah atau amal saleh yang diridhai oleh Allah. dan tidak disampaikan kepada umat ini tidak mungkin. Beliau mengatakan kana haqqan alaihi, wajib baginya untuk menjelaskan kepada umat kebaikan yang dia tahu. Wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan kewajiban dia adalah mengingatkan kepada umatnya kejelekan yang dia tahu. Kalau dia tahu di sana ada dosa atau maksiat yang membuat marah Allah SWT, maka beliau ingatkan umatnya dari kemaksiatan tersebut. Ini adalah suatu yang wajib bagi seorang Nabi, menjelaskan kepada umatnya kejelekan yang dia tahu. Dan Nabi SAW telah melakukan itu semuanya. وَبَلَّغَ الْبَلَغَ الْمُبِينَ, dan beliau telah menyampaikan kepada kita dengan penjelasan yang jelas. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga barang siapa yang ingin sebuah ibadah yang diridhai oleh Allah SWT dan diterima oleh Allah SWT, maka tidak ada jalan lain bagi dia kecuali mengambil dari sunnah Rasulullah SAW. Karena itulah ibadah yang diridhai oleh Allah dan diterima oleh Allah SWT. Tidak ada sebuah ibadah kecuali sudah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan وَقَدْ بَنَى اللَّهُ دِينَهُ الْحَنِيفَ عَلَى خَمْسَةِ أَرْكَانٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. Dan beliau menjelaskan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini telah Allah bangun di atas lima perkara. Allah telah membangun agama Islam ini di atas lima perkara yang dikenal dengan apa? Arkanul Islam. Kemudian beliau menyebutkan arkanul Islam yang lima. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji di Baitullah. Kama jaa dzalika mubayyinan aw mubayyanan fi hadits Jibril al-masyhur, sebagaimana yang demikian telah datang di dalam hadits Jibril yang masyhur, yang sangat terkenal, alladzi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi 'anil islam wal iman wal ihsan was sa'ati wa amaratiha. Di mana di dalam hadis tersebut yang dikenal dengan hadits Jibril, Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, bertanya tentang apa itu Islam, dan juga bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bahkan bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, dan juga bertanya tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wa qala fi akhirihi, dan Nabi SAW berkata di akhir hadis ini, karena hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika sudah diajarkan oleh Jibril, karena saat itu pengajarannya berupa tanya jawab, ya, Jibril datang menjelma sebagai seorang manusia, seorang laki-laki dan tidak dikenal oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dia bertanya satu-satu pertanyaan tersebut dari Islam, yang bertanya kepada Nabi, akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, apa itu Islam. Maka dijawab oleh Nabi SAW dengan arkanul Islam. Kemudian bertanya lagi, ya, mal iman atau akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi SAW dengan arkanul iman. Bertanya tentang ihsan. Kemudian ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana Jibril AS, beliau juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jibril adalah malaikat yang paling mulia, dan Nabi SAW adalah Nabi yang paling mulia. Tidak ada Nabi yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Kalau Jibril, malaikat yang paling mulia, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, lalu bagaimana dengan selain mereka berdua. Tentunya lebih tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Barang siapa yang mengaku mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh ragu bahwasanya dia adalah seorang pendusta. Kemudian ditanya Rasulullah SAW tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan beberapa di antaranya, ya seperti munculnya manusia-manusia yang dahulunya mereka adalah seorang yang fakir, yang miskin, yang menggembala kambing, bahkan tidak menggunakan alas kaki dan seterusnya. Kemudian mereka dibukakan rezeki oleh Allah SWT sehingga menjadi orang yang kaya raya, bahkan saling berlomba di antara mereka untuk meninggikan bangunan. Kemudian terakhir, yaitu di akhir hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa laki-laki ini?" Itu ketika laki-laki tersebut sudah meninggalkan majelis, maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir saat itu, "Tahukah kalian siapa laki-laki ini?" Kemudian beliau mengatakan, "Hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril. Jadi yang datang kepada kalian baru saja ini adalah Jibril. Ya, karena di antara sifat malaikat, ya dengan izin Allah, ya mereka bisa menjelma sebagai manusia. Dia adalah Jibril, datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Yang menunjukkan bahwasanya Islam, iman, ihsan ini adalah termasuk bagian dari agama ini. Kemudian wa kana jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu lamma sa'alahu 'anil Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Kemudian jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang apa itu Islam adalah mengatakan engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk menuju ke sana. Rawahu Muslim min hadithi Umar ibn al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang pertama di dalam Sahih Muslim. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab beliau Sahih Muslim. Kemudian setelahnya beliau mengatakan hafizahullah wa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Jadi dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat Allah ilaha illallah dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Dua hadis tersebut, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan bahwasanya Islam dibangun di atas lima perkara. Dan insyaAllah yang semua yang hadir, demikian pula kaum muslimin, kebanyakan mereka hafal tentang lima perkara ini. Dan aib tentunya, yang kekurangan tentunya apabila seorang muslim tidak hafal rukun Islam yang lima. Ini adalah fondasi dari agama kita. Baik, kemudian beliau mengatakan wa a'dhamu hadhil arkan wa ahammuha asyhadatan. Rukun yang paling besar dan yang paling penting di antara lima rukun ini adalah apa? Dua kalimat syahadat. Ini yang paling penting. Lagian itu disebutkan oleh Rasulullah SAW pada yang pertama. Ya, disebutkan yang pertama. Baik hadis yang pertama pun yang maupun yang kedua. Syahadat ini adalah yang pertama. Asyhadatu lillahi bil uluhiyah. wa li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Yang pertama adalah syahadat bagi Allah bil uluhiyah, dengan uluhiyah. Maksudnya adalah bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Wa li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Dan juga persaksian bahwasanya Muhammad adalah seorang rasul. Ini adalah isi dari rukun yang pertama, yang isinya adalah persaksian. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk disembah. Dan isinya adalah persaksian bahwasanya Muhammad adalah seorang Rasulullah yang harus diikuti dan harus dibenarkan ucapannya. Wa muqtadha hataini asyhadataini alla yu'bada illallah wa an takuna al-ibadatu tibqan lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan konsekuensi tuntutan dari dua kalimat syahadat ini, yang pertama tidak boleh disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, hendaklah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi dan juga tuntutan dari orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan semata, tapi dia adalah ucapan dan lafaz yang memiliki makna dan juga memiliki konsekuensi, memiliki tuntutan. Dan hanya seorang muslim mengetahui tuntutan ini, mengetahui konsekuensi ini. Jangan sampai dia termasuk orang yang mengucapkan syahadat tetapi dia tidak tahu konsekuensinya, sehingga dengan mudah dia melanggar isi dari syahadat tersebut. Yang pertama, konsekuensinya tidak boleh disembah kecuali Allah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Seseorang ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, berarti konsekuensinya janji dari dia untuk tidak menyembah kecuali Allah SWT. Sehingga tidak boleh dia menyembah seorang manusia siapapun dia, baik itu seorang nabi sekalipun, atau seorang wali, atau seorang imam, atau siapa saja. Dan tidak boleh dia menyembah malaikat siapapun dia dan bagaimanapun mulianya di sisi Allah. Dan tidak boleh dia menyembah makhluk, karena dia telah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ketika dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, artinya ini adalah ucapan dan janji, ikrar dari seseorang, pernyataan yang jelas dari seseorang bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang rasul, seorang utusan. Utusan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan seorang utusan tentunya dia membawa amanah, membawa risalah, membawa sesuatu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada kita semua. Itu adalah agama Islam ini. Ini adalah amanah dan juga risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita yakin bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang diutus kepada kita dengan membawa amanah ini, maka dalam kita tidak melakukan sesuatu ibadah misalnya kecuali sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seseorang beribadah dan ibadahnya keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa kullu 'amalin la yanfa'u sahibahu indallah illa idza kana khalisan lillahi wa mutabiqan li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap amalan tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya di sisi Allah kecuali apabila dia ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa'adhumul arkani ba'da syahadataini as-salatu wa hiya amudul islam wa nahiyatun 'anil fahsya'i wal munkar wa hiya akhiru ma yufqadu minad dini fil hayatid dunya wa awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamah wa hiya silatun qawiyyah bainal 'abdi wa baina rabbih litakarruriha fi kulli yawmin wa lailah khamsa marrat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, dan rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Rukun yang paling besar setelah dua kalimat syahadat adalah salat, dan dia adalah amudu al-Islam, dia adalah tiang agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amudu salat, dan tiang agama adalah salat. Apabila seseorang tidak menegakkan salat, berarti tidak memiliki tiang, dan bangunan yang tidak memiliki tiang maka roboh. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan salat. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa nahiyatun 'anil fahsya'i wal munkar, dan salat adalah amalan yang mencegah dari fahsya, dari sesuatu yang keji dan juga kemungkaran. Dan ini adalah manfaat salat apabila seseorang melakukan salat dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan dengan khusyuk yang menyempurnakan rukun dan juga kewajibannya, memahami apa yang ada di dalamnya, maka insyaallah amalan tersebut yaitu salat bisa mencegah dia dari kemungkaran dan juga dari kekejian. Tapi apabila dilakukan salat tidak dengan cara yang benar, tidak dilakukan dengan ikhlas, tidak dilakukan dengan khusyuk, maka salat tersebut ya tidak bisa mencegah dia dari kemungkaran dan juga kekejian. Oleh karena itu kita dapatkan seseorang dia melakukan salat tetapi ternyata dia masih melakukan kemaksiatan. Ini menunjukkan bukan salatnya yang salah, tetapi orang yang melakukan salat tersebut tidak sempurna di dalam melakukan salatnya. Mungkin di sana ada kekurangan di dalam masalah niat. Di sana ada kekurangan di dalam masalah sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak, demikian pula di dalam masalah kekhusyukan. Kemudian beliau mengatakan, wa awwalu ma yufqadu minad din wa hiya akhiru ma yufqadu minad din fil hayatid dunya. Dan salat ini adalah perkara yang paling akhir yang akan hilang dari perkara agama ini. Jadi Islam nanti di akhir zaman dia akan hilang sedikit demi sedikit. Yang disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seperti hilangnya tulisan yang ada di sebuah baju. Ya, baju ini kalau semakin lama disepakai maka akan semakin usang. Ya, tulisan atau gambar yang ada di setelah kelamaan akan hilang, akan pudar. Ya, akan hilang Islam sedikit demi sedikit. Ya, dan yang paling akhir akan hilang adalah tentang masalah salat. Wa awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamah, dan salat adalah perkara yang paling pertama dihisab di hari kiamat. Jadi di antara amalan-amalan yang lain, maka yang pertama kali akan dihisab, dihitung, ditanya adalah tentang masalah apa? Masalah salat. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya pasti baik. Tapi kalau sholatnya jelek, maka seluruh amalannya pasti jelek. Sebagaimana dalam hadis. Ya, jadi seseorang dilihat baik atau tidaknya dilihat dari apanya? Dari sholatnya. Kalau dia termasuk orang yang menjaga sholat lima waktu, dia melakukannya dengan berjamaah, dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah, ya, maka insya Allah amalan yang lain baik. Tapi kalau dilihat sholatnya tidak baik, maka pasti amalan yang lain tidak baik. Oleh karena itu para ahli hadis zaman dahulu, para muhadditsin, yang ketika mereka mencari hadis, dan tentunya mereka mencari guru yang akan mengajarkan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah SAW, yang ada di antara mereka ketika akan belajar sama seseorang, dilihat sholatnya bagaimana. Ya, dilihat sholatnya bagaimana. Dia sholat dan dia melihat bagaimana fulan tersebut melakukan sholat. Dan kalau dilihat dia sholatnya baik, menjaga sholatnya, maka baru dia belajar dari orang tersebut. Tapi kalau dilihat sholatnya tidak baik, maka dia tidak jadi belajar dari orang tersebut. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh sholat. Dan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah tentang masalah sholatnya. wa hiya silatun qawiyah, dan ini adalah hubungan yang erat antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, dan diulang setiap hari berapa kali? 5 kali. Ya fil yawm, ya khamsa marras, dalam satu hari satu malam diulang selama 5 kali, dan ini menunjukkan tentang keutamaan salat. Wallahu ta'ala a'lam. Salat akan kita lanjutkan besok di waktu yang sama, di tempat yang sama. Kemudian waktu yang masih tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Apakah ada keutamaan di Masjid Nabawi, khususnya Raudhah, melaksanakan ibadah di Raudhah seperti berdoa? Pertanyaan dari Firdaus, berasal dari Medan. Raudhah sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Hadis ini sahih dan menunjukkan tentang keutamaan daerah tersebut, yaitu antara rumah Nabi SAW dengan mimbar. Dan rumah Nabi SAW dahulu berada di timur Masjid Nabawi, mepet dengan Masjid Nabawi, dan mimbar beliau berada di tengah kurang lebih antara rumah beliau dan rumah beliau saat itu ada beberapa yang berada di sebelah timur, di antaranya adalah rumah Aisyah, juga rumah Fatimah putri beliau, dan juga beberapa istri Nabi yang lain. Antara rumah beliau dengan mimbar beliau adalah raudhah, adalah taman di antara taman-taman surga. Ini menunjukkan bahwasanya daerah tersebut memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain yang ada di Masjid Nabawi. Seandainya tidak ada keutamaannya, tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hadis ini. Tidak menyebutkan bahwasanya ini adalah raudhah. Sekali lagi, ini menunjukkan tentang keutamaan tempat tersebut, dan para ulama rahimahumullah berselisih pendapat tentang makna taman di antara taman-taman surga. Berselisih pendapat tentang makna taman di antara taman-taman surga setelah mereka bersepakat bahwasanya tempat tersebut adalah tempat yang istimewa. Ada di antara mereka, dan ini adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya daerah tersebut kelak akan dipindah ke dalam surga dan akan menjadi bagian dari surga. Ini pendapat yang pertama, dan tidak sedikit ulama yang berpendapat demikian, mengatakan bahwasanya daerah tersebut akan dipindah ke dalam surga kelak dan akan menjadi bagian dari surga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya maksudnya diutamakan bagi seorang muslim untuk melakukan ibadah di tempat tersebut. Diutamakan bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk melakukan ibadah di tempat tersebut. Dan melakukan ibadah di sana adalah diutamakan, seperti misalnya melakukan sholat sunnah atau melakukan zikrullah, dan termasuk zikrullah adalah membaca Al-Quran. Diutamakan untuk melakukan ibadah di tempat tersebut. Dan pendapat yang kedua ini juga banyak dianut oleh para ulama, bahkan guru kami di sini yaitu Syekh Abdul Muhsin yang mengarang hadis, yang mengarang kitab ini, beliau juga condong pada pendapat yang kedua ini. Ia mengatakan bahwasanya diutamakan untuk melakukan ibadah di dalam raudhah. Dan masing-masing ia memiliki pendapat, dan seperti yang kami akan sampaikan, ya baik pendapat yang pertama maupun yang kedua, ya banyak yang mengikuti di antara para ulama. Dan Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah, dan sekali lagi beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua, beliau mengingatkan apabila seseorang ingin melakukan sholat di raudhah, ia ingin melakukan sholat sunnah di raudhah, maka jangan sampai memudharati dirinya sendiri maupun memudharati orang lain. Karena ini adalah perkara yang sunnah, kata beliau. Dan tidak boleh seseorang hanya ingin melakukan perkara yang sunnah, kemudian dia melakukan perkara yang haram. Sebagaimana yang kita tahu, menyakiti saudara dan menzalimi saudara, hukumnya adalah apa? hukumnya adalah haram. Ini adalah kezaliman. Wa dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah, dan kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan Allah mengatakan, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman tersebut perkara yang diharamkan di antara kalian. Zalim baik menzalimi diri sendiri maupun orang lain, hukumnya adalah haram. Tidak boleh seseorang hanya karena ingin melakukan perkara yang sunnah kemudian dia melakukan perkara yang haram. Kalau memang dimudahkan silakan masuk ke Allah. Tapi kalau susah dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak mampu, atau bahkan bisa memudarati dirinya sendiri dan juga memudarati orang lain, maka ini tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Ya, pernah terjadi dahulu, tidak tahu mungkin 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, pernah sampai ada yang meninggal dunia di Raudhah karena berdesak-desakan dengan yang lain. Ya mungkin ya melihat temannya cerita sudah ke Raudhah, ini sudah ke Raudhah dan seterusnya, sementara dirinya sudah tua, sedang dalam keadaan sakit, yang mungkin merasa malu saatnya tidak sampai ke Raudhah selama di kota Madinah, akhirnya memaksakan dirinya untuk ya ke Raudhah. Akhirnya yang terjadi apa yang terjadi, yang satu ini terjadi pada diri seseorang, dan ibadah adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tidaklah memperhatikan keikhlasan kita beribadah bukan karena malu kepada orang lain. Kalau memang kita tidak mampu menuju ke Raudhah, maka la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu bagaimana seseorang justru yang membebani dirinya sendiri dengan sesuatu yang dia tidak mampu? Ini tidak diajarkan di dalam agama kita. Ya, kita diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, bahkan ya kita katakan terkadang ibadah di luar Raudhah dari satu sisi lebih baik daripada beribadah di dalam Raudhah. Dalam beberapa keadaan, di antaranya apabila beribadah di luar Raudhah lebih khusyuk dan lebih menyempurnakan rukun dan juga kewajibannya, maka dalam keadaan demikian sholat yang dilakukan di luar Raudhah lebih baik daripada sholat yang dia lakukan di dalam Raudhah. Dan ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, apabila ada dua keutamaan yang saling bertentangan. Keutamaan yang pertama berkaitan dengan ibadah itu sendiri, dan keutamaan yang kedua berkaitan dengan tempat, maka keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih diutamakan daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat. Khusyuk di dalam sholat dan kesempurnaan melakukan rukun dan juga kewajiban di dalam sholat, ini adalah keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Adapun sholat di dalam Raudhah, maka ini adalah keutamaan yang berkaitan dengan tempat. Sholat di dalam Raudhah adalah keutamaan yang kita raih dan kita dapatkan berkaitan dengan apa? Dengan tempat. Baik, sekarang kalau bertentangan, saya ingin sholat di Raudhah, mendapatkan keutamaan sholat di Raudhah, di tempat yang mulia, tetapi ketika saya sholat di Raudhah justru tidak khusyuk di dalam sholatnya, terburu-buru atau tidak sempurna melakukan sujudnya, dan ini mungkin terjadi pada sebagian, tidak sempurna di dalam melakukan rukuknya, ya, dan tidak khusyuk di dalam sholatnya. Sementara kalau dia sholat di luar Raudhah dengan sempurna, dia melakukan rukuk, sempurna dia melakukan sujud, ya, lebih khusyuk di dalam sholatnya, tidak terburu-buru, tidak merasa dikejar oleh orang lain, maka apabila terjadi pertentangan, diutamakan keutamaan yang berkaitan dengan apa? Dengan ibadah itu sendiri. Makanya kita katakan terkadang dalam satu keadaan justru sholat di luar Raudhah lebih bagus dan lebih baik daripada sholat yang dilakukan di dalam Raudhah. Ini dari sisi ya, dari sisi kekhusyukan dan kesempurnaan di dalam melakukan rukun dan juga kewajiban. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Apakah ada kitab dengan bahasa Indonesia? Untuk kitab ini, tahu saya sampai sekarang belum diterjemahkan. Dan insya Allah akan ada usaha dari rekan-rekan mahasiswa Madinah untuk menerjemahkan kitab ini. Kita harapkan yang bisa dicetak. Dan untuk sementara ini setahu saya masih dalam bahasa Arab. Dan di antara keutamaan ini bapak-bapak sekalian, setiap tahun dibagikan secara gratis. Ya, dan bisa kita dapatkan di Masjid Nabawi maupun di sekitar Masjid Nabawi, ini ada pos-pos pembagian buku. Ini dibagikan secara gratis, siapa yang mau silakan. Ya. Dan untuk sekarang ini setahu saya belum keluar, mungkin sekitar seminggu lagi kurang lebih akan ya keluar ya kitabnya, dan insya Allah dibagikan secara gratis. Apakah rugi jika sudah di Masjid Nabawi tidak masuk ke dalam makam Nabi atau sholat di Raudhah, sedangkan untuk masuk ke dalamnya sesak dan juga berjejal? Berziarah ke kota Madinah dan sholat di Masjid Nabawi hukumnya apa? Sunnah. Ya, berziarah ke Masjid Nabawi hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh berpayah-payah bepergian ke sebuah tempat dalam rangka ibadah kecuali ketiga tempat, al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Hukumnya sunnah. Dan dianjurkan kita datang ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat di masjid ini. Dan sholat sekali di Masjid Nabawi dalam hadis disebutkan lebih baik daripada 1000 kali sholat yang dilakukan di masjid yang lain. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungan antara ziarah ke kota Madinah dengan haji. Dan keduanya adalah ibadah sendiri. Ibadatan mustaqillatan. Keduanya masing-masing adalah ibadah tersendiri. Apabila seseorang melakukan haji, tidak melakukan ziarah ke kota Madinah, sah tidak hajinya? Sah. Sebaliknya apabila seseorang hanya datang ke kota Madinah dan melakukan sholat di Masjid Nabawi dan tidak melakukan haji, ziarahnya sah atau tidak? Sah. Artinya kedua ibadah ini masing-masing ia sendiri, masing-masing berdiri sendiri. Tidak ada hubungan antara haji dan juga ziarah ke kota Madinah. Hanya ya sebagian besar ya jamaah haji ya mereka melakukan haji sekaligus apa? Berziarah ke kota Madinah. Ya, ini adalah kemudahan yang mumpung mereka bisa datang ke kota Mekah dan kota Madinah cukup ya dekat dari kota Mekah, maka mereka menyempatkan dirinya untuk berziarah ke kota Madinah. Tetapi tidak ada kelaziman satu dengan yang lain. Ya, apabila sholat di Masjid Nabawi adalah perkara yang sunnah, ya, maka kita mengetahui bahwasanya orang yang tidak ke Madinah sama sekali, maka ini tidak mengurangi pahala hajinya sama sekali. Ya. Kemudian pertanyaan di sini, apakah rugi apabila ke Madinah dan tidak berziarah ke makam Nabi SAW? Yang pertama kita katakan dia tidak berdosa, ya, karena berziarah ke makam Rasulullah SAW bukan merupakan kewajiban. Kemudian yang kedua kita katakan berziarah ke makam Nabi SAW kita lakukan setelah kita sholat di Masjid Nabawi. Ya, tujuan utama datangnya kita ke kota Madinah adalah apa? Sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana hadis tadi, kita datang dari jauh, dari Indonesia, dari Medan, dari Yogyakarta, dari Jakarta dan seterusnya datang ke sini, tujuan utamanya adalah sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Ini yang kita lakukan dan ini adalah tujuan utama kita di sini. Kalau sudah sholat di sini, ya di Masjid Nabawi, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, baru setelah itu kita berziarah di tempat yang lain, ya mungkin ke Kuba, ya. Dan sholat di sana itu mendapatkan pahala apa? Pahala umrah. Demikian pula berziarah ke makam syuhada, makam baqi'. Ini adalah tempat-tempat yang disunahkan dan disyariatkan untuk diziarahi. Ini semua kita lakukan, termasuk diantaranya berziarah ke makam Nabi SAW dan dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini semua kita lakukan setelah kita sholat di Masjid Nabawi. Dan ini yang dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar, yang sebagaimana dalam atsar yang sahih dari beliau, beliau dahulu apabila datang dari luar kota Madinah Maka yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat di masjid Rasulullah SAW. Baru setelah itu beliau berziarah ke makam Nabi Abu Bakar dan juga bapaknya, itu Umar bin Khattab. Ini adalah contoh dari seorang sahabat, menunjukkan sekali lagi bahwasanya tujuan utama kita kesini adalah sholat di Masjid Nabawi. Adapun berziarah di tempat yang lain seperti Quba, Baqir dan juga Uhud dan juga makam Nabi SAW adalah perkara yang kedua. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.